Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ma'syaral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan guru kita Ustaz Abdullah Sya'rani berhalangan, maka di sini kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita pada bab muraqabah, di kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab muraqabah tersebut adalah hadis Jibril. Ya. Memang kalau kaitannya agak panjang, sebab hadis Jibril itu menjelaskan rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, barulah di situ kaitannya dengan muraqabah. Tetapi karena Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan detail hadis Jibril tersebut, maka kita dapatkan banyak sekali faedah dan pelajaran darinya. Oleh karena itulah kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Ibn Shalih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah sampai penjelasan beliau terhadap rukun Islam. Rukun Islam yang lima kita sudah selesaikan. Rukun yang pertama untuk dua persaksian, yaitu mempersaksikan syahadat la ilaha illallah dan mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Dua persaksian dalam satu rukun. Untuk persaksian yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, Syekh telah jelaskan maknanya adalah kita mengucapkan dengan lisan kita, meyakini dengan sepenuhnya keyakinan dalam hati bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala semata. Menetapkan rububiyahnya, menetapkan uluhiyahnya, menetapkan asma wa sifat. Kemudian masuk ke persaksian yang kedua, yaitu mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah, dengan makna mempersaksikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Membenarkan segala apa yang beliau ucapkan, ya. Kemudian mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cela, dan tidak beribadah kecuali dengan ajaran beliau. Ya. Lalu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita ada di situ perkara-perkara yang tidaklah tepat untuk dikatakan sebagai wujud mempersaksikan beliau sebagai utusan Allah. Hal-hal yang merusak persaksian tersebut. Beliau menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang merusak persaksian tersebut. Di pertemuan terakhir sudah kita jelaskan ada dua golongan. Golongan yang pertama, mereka meremehkan kabar yang datang dari Nabi dengan menjadikan akal mereka mengukur, ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai dengan akalnya mereka terima, kalau enggak sesuai dengan akalnya mereka tolak. Akal menjadi standarnya. Maka ini kata Syekh rahimahullah tidak benar. Persaksian mereka terhadap Muhammad Rasulullah ini tidak teranggap. Merusak persaksian mereka. Yang kedua, berlebihan. Menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan melebihi kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau. Ini juga perkara yang merusak syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada mereka. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Kadzalika min tahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah alla taghlu fihi wa tunziluhu bi manzilati akbar min al manzilati allati anzalahu Allah iyyaha." Ya, di antara wujud nyata benarnya persaksian kita akan Muhammad itu adalah utusan Allah, persaksian Muhammad Rasulullah adalah dengan kita tidak berlebih-lebihan menyikapi beliau. Jangan melampaui batas. Dengan menempatkan beliau pada kedudukan yang melebihi kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk beliau. Mithlu ulaika alladhina ya'taqiduna anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yakshifu ad-durra hatta innahum 'inda qabrihi yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mubasharatan ay yakshifa ad-durra 'anhum wa yajliba an-naf'a lahum. Hadza ghuluwan fi ar-rasul alaihi salatu wasalam wa syirkun billahi azza wa jalla la yaqdiru ahadun ala dhalik illa Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang-orang yang meyakini bahwa Nabi itu bisa menolak bencana, menghilangkan musibah yang kita sedang alami. Makanya ada sebagian orang yang mendatangi kubur Nabi di Madinah situ, dikubur di Masjid Nabawi, di kuburan beliau, minta ke Nabi langsung di sisi kuburnya beliau agar diangkat musibah yang sedang dia hadapi. Mengadu kepada Nabi sedang menghadapi ujian, bala, musibah kepada Nabi. Tujuannya supaya dihilangkan bencana tersebut. Atau minta kepada Nabi secara langsung agar diberikan manfaat, agar disukseskan usahanya, agar dilancarkan rezekinya, dan seterusnya. Perkara-perkara yang dia yakini kemanfaatan yang diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah, sikap seperti ini jamaah ghulu, berlebih-lebihan, menempatkan Nabi pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak tempatkan beliau di posisi itu. Dan ini teranggap kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. La yaqdiru ahadun ala dzalik, enggak ada satu pun makhluk yang mampu untuk memenuhi perkara seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah yang mampu untuk mengangkat musibah, bala, malapetaka dan seterusnya, hanya Allah saja yang mampu untuk memberikan manfaat. Maka perbuatan seperti ini ya merusak persaksian Muhammadur Rasulullah yang senantiasa kita baca. Ghulu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi la yamliku li nafsihi syai'an abada. Kata Syekh rahimahullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat itu tidak memiliki kemampuan sama sekali memberikan manfaat untuk diri beliau apalagi kepada yang lainnya sedikit pun. Sudah meninggal. Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita dengan contoh. Kata beliau, "Hatta sahabah lamma asabahum al-qahtu fi zamani amiril mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wastasqaw fi masjidir rasul alaihi salatu wasalam ma ja'u ila al-qabri yas'aluna ar-rasula aw yaqulu ud'u Allah lana aw ishfa' lana 'inda Allah hatta yanzil al-ghais." Qala Umar yad'u Allah, "Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina." Thumma amara al-Abbas ay yaquma wa yad'u Allah ta'ala bi inzalil ghaits. Para sahabat jemaah, ini setelah wafatnya Rasulullah jauh. Ya, belum terlalu jauh di zamannya Khalifah Umar. Ketika para sahabat mengalami masa panceklik kekeringan, al-qahd, kesulitan, hujan enggak turun-turun di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mereka salat istisqa, melakukan syariat istisqa. Ya. Dengan doa minta diturunkan hujan kepada Allah. Di mana? Di masjidnya Rasul SAW, Masjid Nabawi. Mereka pergi ke masjid. Kata Syekh rahimahullah, "Maja'u ilal qabr," mereka enggak pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna ar-rasul, sampai minta kepada Rasulullah. Enggak. Mereka tidak berkata, "Ya Rasulullah, yang telah berada di dalam kuburnya, mintalah kepada Allah, ya, atau berilah syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, mintakan agar diturunkan hujan." Enggak. Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah. Lihat, Umar berdoa mengatakan, "Allahumma, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu untuk meminta kepadamu agar diturunkan hujan. Dulu kunna," kata Umar bin Khattab, "wa inna, dan sekarang natawassalu, kami akan bertawassul memohon kepadamu dengan berwasilah, ya, melalui pamannya nabi kami." Siapa pamannya nabi? Al-Abbas. Ya. "Fasqina," maka turunkanlah hujan untuk kami. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan contoh, kalau Nabi SAW sudah meninggal, enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian Umar memerintahkan Abbas, pamannya Nabi SAW, untuk berdiri dan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Mintanya kepada Allah Jalla wa'ala, ya, dengan wasilah pamannya Nabi. Bukan kepada Nabi SAW yang sudah wafat di dalam kuburnya alaihi salatu wasalam. Limadha, kata Syekh rahimahullah, li'anan Nabiya SAW mayyitun la amala lahu ba'da mautihi, wa huwa alladhi qala idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kenapa Umar tidak menuju kuburnya Nabi, tidak minta kepada Nabi yang sudah meninggal? Sebab Nabi telah menjadi mayat dan tidak ada amalan bagi orang yang telah menjadi mayat. Dan beliaulah yang mengatakan di dalam hadis, apabila manusia meninggal, terputus amalannya, enggak ada lagi amalannya kecuali tiga yang akan terus mengalir pahalanya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka orang yang meninggal dari tiga perkara ini akan terus mengalir untuknya. Selainnya putus. Nabi yang mengatakan hadis ini, dalam hadis ini. Ya. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mendatangi Nabi yang telah meninggal. Enggak ada lagi amalannya. Kata Syekh rahimahullah, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi la yamliku syai'an la yamliku ayyad'u lak wa huwa fi qabrihi abadan. Faman anzalahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu fa innahu lam yuhaqqiq shahadata anna Muhammadar Rasulullah." Sehingga Nabi itu jamaah, untuk diri beliau sendiri tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Tidak ada kuasa bagi Nabi SAW untuk mendoakan engkau yang sekarang beliau sudah dikubur. Ya. Tidak akan pernah bisa selama-lamanya, kata Syekh rahimahullah. Maka barang siapa yang menempatkan Rasulullah SAW pada posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempatkan di posisi tersebut, lebih dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tempatkan beliau, maka orang tersebut tidak teranggap mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Belum bersyahadat. Rusak syahadatnya. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini banyak ya di sebagian salawat-salawat yang dibuat, di sebagian ritual-ritual yang diadakan, bait-bait syairnya ini mengandung makna pujian yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah dan mengandung makna menempatkan beliau pada posisi yang melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terkenal dan terlalu banyak kerusakan di dalamnya adalah Barzanji. Kitab Barzanji ini di dalamnya banyak sekali bait-bait, kalimat-kalimat yang menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang berlebih-lebihan, yang Allah sama sekali tidak pernah menempatkan beliau pada posisi tersebut. Maka ya, yang meyakini hal ini, mengucapkannya, senantiasa membacakannya, meyakini apalagi dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bermanfaat sama sekali, bahkan kesyirikan. Ya, kata Syekh rahimahullahu taala, ya, bal syahida anna Muhammadan rabbun ma'a Allahi na'udzubillah, karena makna kaunuhu rasulan annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Nahnu fi salatina kulla yawmin naqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Yang seperti itu tadi kata Syekh rahimahullahu taala, ya, teranggap mempersaksikan bahwa Muhammad itu bukan hanya sekedar utusan Allah, tapi mempersaksikan Muhammad itu adalah Rob, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Padahal kalau kita mempersaksikan Muhammad itu adalah Rasul, ya, maka maknanya kita meyakini beliau adalah seorang hamba. Ya, namanya utusan. Kan Rasul itu maknanya utusan, bukannya mengutus. Utusan. Maka beliau adalah seorang hamba, wa rasulun la yukadzab, utusan yang tidak didustakan. Shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Karena utusan dari Allah. Utusan dari Allah jalla wa ala. Pasti benar. Allah yang mengutus. Ya. Dan kita di setiap salat kita, di setiap hari mengucapkan persaksian ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fahuwa 'abdun ka ghairihi minal 'ibad, marbubun wallahu wal ma'bud wa 'azza wa jalla wa huwa ar-rabb. Kata Syekh rahimahullah, maka beliau adalah seorang hamba sebagaimana hamba yang lainnya dari kalangan hamba-hamba, marbubun, diatur, dikuasai, diciptakan. Wallahu, dan Allah lah yang disembah. Azza wa Jalla, dialah Rabb satu-satunya. Idzan naqulu li ha'ula'il ladzina najiduhum yaghluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yunzilunahu faqa manzilatihi allati anzalahu Allahu, naqulu lahum innakum lam tuhaqqiqu la shahadata an la ilaha illallah wa la shahadata anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga dengan demikian, kata Syekh rahimahullah, kita katakan kepada mereka yang terjatuh dalam perbuatan yang berlebih-lebihan seperti ini, ghulu kepada Rasulullah SAW, memberikan atau menempatkan beliau pada tempat yang melebihi kadar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita katakan kepada mereka, innakum, sungguh kalian belumlah teranggap mengucapkan syahadatain, belum teranggap mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan juga belum teranggap mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita katakan kepada mereka, kata Syekh rahimahullah, ya, jangan sampai dibawa ini nanti keluar dari masjid menemui orang-orang seperti ini mengucapkan ini, kita katakan kepada kalian ucapan seperti ini, tidak perlu ya. menimbang maslahat dan mafsadah. Di sini penjelasan dari Syekh rahimahullah bahwa mereka belumlah teranggap mengucapkan syahadatain. Atau seandainya mereka telah mengucapkan syahadatain, maka syahadatainnya mereka tersebut rusak. Falmuhim anna hataini syahadataini alaihima madarun azim. Kullul Islam fahuwa alaihima. Yang jelas, dua syahadat ini poros, ya, yang sangat agung. Semua urusan agama Islam ini di atas poros ini, di atas dua syahadat ini. Ya, semua poin-poin cabang dalam masalah agama ini tanpa terkecuali ini dalam rangka merealisasikan dua syahadat ini, jemaah. Ya. Antum mau lihat masalah fikih dari awalnya thaharah, ya, salat, puasa, zakat, jihad dan seterusnya, haji, jihad dan terus-terusnya sampai akhir pembahasan fikih, semuanya dalam rangka mewujudkan la ilaha illallah, merealisasikan Muhammadur Rasulullah. Sehingga kalau dasarnya enggak ada, rusak, ya, untuk apa lagi cabangnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Lidzalika law arada al-insanu an yatakallama 'ala ma yata'allaqu bihima mantuqan wa mafhuman wa madmunan wa isharatan lastaghraqa ayyaman walakin nahnu asharna isharatan ila ma yata'allaqu bihima wa nas'al Allah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum mimman yuhaqqiq wa yuhaqqiq huma aqidatan wa qawlan wa fi'lan. Ya, seandainya ada yang, kata beliau rahimahullah, ya, setelah beliau jelaskan bahwa dua syahadat ini adalah pondasi agama, semua permasalahan dalam agama Islam ini porosnya dari dua syahadat ini. Oleh karena itu, kalau ada yang ingin, ya, mendalami dua syahadat ini, ya, baik dari sisi ucapan, pemahamannya, konsekuensinya apa saja, ya, atau segala isyarat yang mengarah kepada dua syahadat ini, lastaghraq ayyaman, pasti dia akan mendapatkan perkara yang sangat mengagumkan, faedah yang sangat luar biasa. Ya, karena dia dasar, pondasi dari semua syariat dalam Islam ini. Namun di sini kata Syekh rahimahullah, kita hanya memberikan isyarat sebagiannya saja terkait dengan dua syahadat tersebut, dan kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita dan menjadikan kalian termasuk di antara mereka yang merealisasikan dua syahadat tersebut dengan sebenar-benarnya dalam keyakinan, dalam ucapan dan dalam perbuatan. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Selesai rukun yang pertama. Rukun Islam yang kedua, kata beliau rahimahullah, ar-ruknus tsani iqamus salati. As-salah summiyat salatan li'annaha silatun bainal abdi wa bainallahi. Fa innal insan idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu wa yuhawirahu kama sabata dhalika fil hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annallaha subhanahu wa ta'ala qala قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Rukun Islam yang kedua. Ya. Ini masya Allah, ya, penjelasan Syekh sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk kita semakin mendalami poin-poin pokok yang terkait dengan agama kita. Tadi syahadat, sekarang sholat. Semakin kita memiliki pemahaman yang baik, mampu meresapi apa yang diinginkan dengan sholat, itu akan semakin membantu kita untuk khusyuk, ya, untuk khusyuk. Maka hendaknya kita semua memperhatikan penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Rukun Islam yang kedua kata beliau yaitu iqamus shalah, menegakkan salat. Ya, dari kalimat saja, dari kalimat iqam ini sudah memiliki faedah, tapi nanti akan kita jelaskan, ya, ada tempatnya. Iqamus shalah, menegakkan salat. Bukan menunaikan salat, fi'lus shalah, tapi iqamus shalah, menegakkan salat. Itu ada faedahnya. Kata Syekh rahimahullah, as-salat, salat jamaah, diberi nama dengan salat karena amalan ini adalah silah. Diambil dari kata silah. Apa itu silah? Silah maknanya penghubung. Maksudnya yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Jadi seakan-akan kalau dia ya, mengkhususkan dirinya dengan gerakan-gerakan tertentu, ucapan-ucapan tertentu, dia khususkan untuk ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu salat. Fa innal insan, kata Syekh rahimahullah, karena seseorang itu apabila berdiri untuk menunaikan salat, maka dia sejatinya yunaji rabbah, bermunajah kepada Rabbnya, berdialog dengan Rabbnya, berdialog, hiwar, berkomunikasi, berdialog dengan Rabbnya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Apabila si hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi di awal hadis Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi. Aku membagi salat. Salat. Ternyata bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini faedah disebutkan para ulama bahwa Al-Fatihah betul-betul rukun salat. Ya, perkara yang menentukan keabsahan salat. Ya, kemudian juga ya, terlepas dari khilaf, adanya khilaf di situ. Ya, ini di antara dalil bagi para ulama yang menguatkan pendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Dan termasuk dalil yang digunakan oleh para ulama yang menguatkan ketika salat tidak mengeraskan bacaan bismillah. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, apabila si hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tidak bismillahnya, basmalahnya tetap dibaca tapi tidak dikeraskan. Apabila si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu ta'ala, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, tatkala si hamba melanjutkan ayat setelahnya mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, apabila si hamba melanjutkan dengan membaca maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, si hamba telah membesarkanku, dia telah membesarkanku, memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila si hamba mengucapkan ayat setelahnya, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami minta pertolongan, qala, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Wali abdi masta'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, dan apabila si hamba melanjutkan dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li 'abdi, inilah untuk hambaku. Wa li 'abdi, dan bagi hambaku masa'al, apa yang dia minta. Ya. Insyaallah kita semua sudah dapat ya pelajaran tafsir Al-Fatihah. Kita enggak perlu memperluas di sini. Yang diinginkan di sini adalah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah. Di sini adanya bentuk dialog, munajah. Si hamba mengucapkan ayat, Allah menjawab. Si hamba membaca ayat, Allah menjawab. Kan ini kan bentuk dialog. Ya. Munajah. Kata Syekh rahimahullah, fata'ammal muhawaratan wa munajatan bainal insani wa bain rabbi. Wa ma'a dhalik fal kathiru minna fi hadzal munajati mu'ridun biqalbihi. Tajiduhu yatajawwalu yaminan wa shimalan ma'a annahu yunaji man ya'lamu ma fis suduri azza wa jalla wa hadha min jahlina wa ghaflatina. Lihatnya, kata Syekh rahimahullah dalam hadis tadi, hadis qudsi, Allah menjawab setiap ayat dari surah Al-Fatihah yang kita baca. Dialog, muhawarah, hiwar, munajah antara seorang manusia dengan Rabb-nya. Dialog. Namun sungguh sangat disayangkan, kata Syekh rahimahullah, banyak di antara kita pada posisi munajah seperti ini, mu'ridun biqalbihi, berpaling hatinya. Sebagian kita ya yatajawwalu, ya, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, padahal pada posisi sedang bermunajat. Kepada siapa? Kepada yang maha mengetahui segala yang ada di dalam hati, azza wa jalla. Sungguh, kata Syekh rahimahullah, ini termasuk bentuk kebodohan dan kelalaian kita. Fal wajib alaina wa nas'allaha ayyu'inana alai an takuna qulubuna hadiratan fi hali salati hatta tabra'a zimmatuna wa hatta nantafi'a biha. Maka semestinya yang kita harus wujudkan dengan kita memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemampuan adalah menghadirkan hati kita tatkala salat. Hadirkan hati kita tatkala salat supaya benar-benar teranggap kita menunaikan, menegakkan salat, dan sampai kita benar-benar bisa mengambil manfaat dari salat tersebut. Hadirkan salat, hadirkan hati tatkala salat. Jangan hanya fisiknya saja hadir di masjid, hatinya ada di pasar, ada di kantor, ada di rumah, ada di HP, ada di dan seterusnya. Hadza min jahlina wa ghaflatina, kata Syekh. Ini adalah bentuk kebodohan kita, kelalaian kita. Padahal pada posisi kita itu sedang berdialog dengan zat yang maha mengetahui seluruh yang ada di dalam dada kita. Li'annal fawaid al-mutarattiba ala salah innama takunu ala salatin kamilah. Lihat, Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita. Kata beliau, manfaat dari salat itu jamaah. Ini subhanallah ya. Pelajaran yang sangat berharga dari beliau. Manfaat dari sholat itu innama takunu ala salatin kamilah. Barulah bisa didapat dari salat yang ditegakkan dengan sempurna. Ya. Walihada kulluna yaqra'u qawlallahi azza wa jalla. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ma'a dhalik ya'ti al insanu wa yusalli fala yajidu fi qalbihi inkaran lil munkar. Kita akan sering baca firman Allah jalla wa ala dalam surah Al-Ankabut 45. Sungguh Allah firman yang artinya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini semua kita sudah hafal, sering mendengar mungkin. Ya. Salat mencegah kekejian dan kemungkaran. Ayat yang sering kita baca kata Syekh rahimahullah. Wa ma'a dzalik, namun sungguh sangat disayangkan ya'til insanu wa yusalli fala yajidu fi qalbihi inkaran lil munkar. Ada orang yang salat ya, salat, menunaikan salat, tapi dia tidak mengingkari dalam hatinya kemungkaran yang ada di depan matanya. Bahkan terjatuh melakukan kemungkaran. Ya. Salat. Ya. Ghibah jalan terus. Salat. Ya. Hasad jalan terus. Salat. Mencuri. Salat. Terus perbuatan dosa yang lainnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Au arrafan li ma'ruf au arfan li ma'rufin zaidan amma sabaqa hina dukhulihi fi shalah, yani la yataharraqu alqalbu wa la yastafidu li anna as-salata naqisah, hadhihi as-salah hiya a'zamu arkani al-islam ba'da shahadatayn. Ya, salat tapi hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Ya, salat tapi walaupun dia tahu ma'ruf, ya, kebaikan dia tidak pedulikan. Ya. Ketika dia masuk salat, ya, sebab la yataharraqul qalbu wa la yastafid. Hatinya enggak hadir, enggak bisa memberikan manfaat dari salat. As-salah dan salatnya naqisah, tidak sempurna. Padahal salat kata beliau rahimahullah, a'zamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling besar setelah rukun yang pertama syahadatain. Ya, syahadatain. Tayib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sini saya tambahkan sedikit ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah, perkara yang patut kita perhatikan bersama. Ya, di dalam sholat agar kita benar-benar mendapatkan manfaat dari sholat kita, yaitu hendaknya menghadirkan hati. Ya, waktu sudah membatasi, di sini saya cuma mengingatkan, dan saat lagi kita akan menunaikan sholat, hendaknya hati benar-benar dihadirkan bersama dengan jasad kita, dan sebisa mungkin meminimalisir gerakan, sebab gerakan itu mempengaruhi hati. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan gerakan dalam salat itu ada 5. Pada gerakan selain gerakan salat itu ada 5. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang haram, kadang mubah. Ya. Yang pada intinya meminimalisir gerakan-gerakan dalam salat karena ini mempengaruhi hati. Hindari gerakan-gerakan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Sebab itu akan mempengaruhi hati. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain, insyaallah taala kita akan jelaskan kembali apa yang beliau telah terangkan di sini terkait dengan rukun Islam yang kedua, yaitu salat fardu 5 waktu dalam sehari dan semalam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.